que nhé cho mùa. Cuma cuma dua lima, murah murah harganya, maradel tapi nyé ke nyé. Jahe jahe anget rasanya, kencure berasa bebore. Pagi pagi nyang sana, pagi pagi nyang rate, berebut tangan lo pate. Yeah.